Mitra Bisnis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengeluarkan aturan baru tahun ini yang mewajibkan setiap perusahaan tercatat atau emiten membentuk komite yang memiliki tugas mengusulkan nama direksi dan komisaris untuk perusahaan tersebut, yang terdiri dari perwakilan komisaris, profesional independen, dan level manager perusahaan terkait. Direksi dilarang menjadi anggota komite tersebut. Untuk membahas hal tadi, segera kita berbincang dengan Komisaris Humpus Intermoda, Roy Sembel. Pak Roy, bagaimana komentarnya soal ini? Sebenarnya aturan untuk komite remunerasi dan nominasi itu ya, adanya biasanya di level BOC-nya, Board of Commissaris-nya, itu sudah diterapkan di perbankan sejak lama. Dan ini adalah suatu best practice untuk good corporate governance, yaitu suatu perusahaan yang profesional memang harus punya sistem supaya jangan rekrutmennya itu mendadak-dadakan. Jadi perlu ada sistem yang ada komitenya dan prosedurnya jelas. Jadi bukan cuma soal komitenya, jadi tentang prosedur rekrutmennya ya, terutama untuk yang levelnya atas, karena level atas ini sangat menentukan jalannya perusahaan di masa depan. Jadi memang diperlukan komite untuk remunerasi dan nominasi. Kalau sudah ada jelas prosedurnya, jadi tidak berdasarkan perkoncoan saja, tapi sudah lebih profesional dalam menjalankannya. Idenya seperti itu, dan memang best practice-nya dari good corporate governance yang seharusnya sudah dimiliki perusahaan yang profesional. Ada sistem yang jelas, ada akuntabilitas siapa-siapa saja yang diberikan wewenang untuk memilih atau menominasikan rekrutmennya yang di top levelnya ya. Dan juga untuk penetapan remunerasinya itu biasanya kan harus ada benchmarking-nya. Jadi untuk level industrinya, kemudian level sesuai dengan size dan profitability company-nya, itu jadi penetapannya tidak sewenang-wenang, artinya sudah ada standar yang jelas dan objektif. Nah, soal transparansinya kan bukan diatur di situ. Setahu saya, transparansinya adalah penetapan total kompensasinya memang ada di itu, disebutkan di laporan keuangan ya, total kompensasi direksi dan komisaris, tapi tidak per individunya sejauh ini gitu. Berdasarkan pengamatan Pak Roy, bagaimana penerapan sistem komite remunerasi dan nominasi untuk tingkat direksi dan komisaris ini oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia? Perbankan itu wajib, para perusahaan emiten yang selama ini sih belum wajib, tapi banyak yang sudah mulai meniru, karena itu adalah best practice. Artinya, supaya segala sesuatunya berjalan secara profesional dan sistematis, perlu ada komite seperti itu. Untuk scoring dari good corporate governance, kalau ada lembaga internasional yang suka bikin ranking good corporate governance dan scoringnya, salah satu yang dinilai adalah itu memang ketersediaan atau kelengkapan komitenya, termasuk di dalamnya komite remunerasi dan nominasi, dan kelengkapan prosedurnya. Jadi akan bagus juga kalau misalnya perusahaan kita punya komite remunerasi dan nominasinya, dan kemudian setelah itu ya jadi rankingnya good governance kita di mata internasional bisa naik. Nah, kalau misalnya bisa naik, itu kan juga bagus bagi keseluruhan Indonesia juga. Jadi di mata investor, kita jadi lebih menarik. Kalau sama-sama semuanya punya itu, jadi lebih profesional dalam menentukan, itu jadi lebih ini kan, lebih diharapkan lebih efisien dan efektif dalam penetapan orangnya, penentuan remunerasi atau insentif kompensasinya, dan juga ada benchmark yang jelas di dalam industrinya, sehingga para emitennya juga tidak sewenang-wenang dalam penetapannya dan tidak berdasarkan perkoncoan atau like dislike saja. Apakah dengan adanya komite ini juga bisa berpengaruh terhadap manajemen gap penghasilan yang tinggi antar direksi dan staf di perusahaan, Pak Roy? Perlu juga dilihat apakah gap-nya itu memang masuk akal atau tidak. Nah, justru dengan penentuan dari komite, maka diharapkan penentuannya jadi lebih objektif dan berdasarkan benchmark yang masuk akal. Jadi tidak terjadi yang terlalu blatant gitu ya. Jadi harus benar-benar yang diawasi dengan baik dan juga prosesnya bersifat akuntabel. Kalau ada komite remunerasi, harusnya juga nyambung dengan sistem yang ada di human capital di perusahaannya. Diharapkan dua-duanya, baik yang di atas dan menengah dan bawahnya, itu benar-benar ada sistem yang bagus dengan penentuannya dari gradasi dari jobnya, kemudian dari penentuan level-level jobnya, karir path-nya. Itu sudah harusnya ada kalau di perusahaan-perusahaan yang profesional, apalagi yang sudah publicly listed atau sudah go public. Dengan nyambung dari bawah ke atas, jadi kelihatan jelas, dan orang-orang yang berkarir di perusahaan itu juga jadi merasa comfortable, jadi tidak berdasarkan like atau dislike, dan tidak berdasarkan subjektivitas saja. Demikian Komisaris Humpus Intermoda Roy Sembel, saya Giri Sadewa.